Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la ilaha illallah. La syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: Al-hikmatu fi tanawwu'il Qur'ani ila muhkamin wa mutasyabih. Telah beliau menjelaskan pada subbab sebelumnya bahwa Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi dua macam, mutasyabuh atau muhkam dan mutasyabih. Maka jika ada yang bertanya, mengapa Al-Quran terbagi menjadi muhkam dan mutasyabih? Kenapa Allah Azza wa Jal menjadikan Al-Quran sebagiannya muhkam dan sebagiannya mutasyabih? Padahal Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan hak, menjelaskan al-huda kepada manusia. Mengapa tidak semuanya diturunkan dalam keadaan muhkam sehingga dipahami oleh seluruh manusia? Maka jawabannya, di sana ada hikmah. Di sana ada hikmah yang akan dijelaskan oleh Syekh di sini. Ayat Al-Quran terbagi menjadi muhkam dan mutasyabih, itu di sana ada hikmah padanya. Maka apa hikmahnya? Kata beliau, al-hikmah, hikmah dari bermacamnya Al-Quran atau dari terbaginya Al-Quran menjadi muhkam dan mutasyabih. Hikmah dari terbaginya Al-Quran ila muhkam, terbaginya Al-Quran menjadi muhkam dan mutasyabih. Apa hikmahnya? Qala law kana Al-Quranu kulluhu muhkaman lafatatil hikmatu min al-ikhtibari bihi. Kalau seandainya Al-Quran itu seluruhnya muhkam, ayat-ayat Al-Quran semuanya muhkam, jelas, gamblang, tanpa ada kesamaran, dan tasyabuh sedikit pun padanya, maka kata beliau, lafatatil hikmah, maka akan hilang hikmah minal ikhtibar. Hikmah, yaitu berupa al-ikhtibari bih, berupa ujian dengannya. Tasdiqan wa amalan lidhuhuri ma'nahu. Ujian itu berupa tasdiq, pembenaran, wa amalan dan pengamalan, karena maknanya sudah jelas. Karena maknanya sudah jelas. Ini hikmah yang pertama, yaitu jika tidak ada ayat yang mutasyabih dalam Al-Quran, maka akan hilang ujian kepada hamba-hamba ini, kepada manusia. Apakah mereka mau membenarkannya, mau mengamalkannya, atau tidak? Kenapa hilang bentuk ujian dari perkara ini? Jawabannya dikarenakan maknanya sudah jelas. Semuanya sudah paham. Tidak perlu ada ujian lagi. Karena semuanya akan membenarkannya. Tetapi jika ada yang mutasyabih, maka tentu di sini letak ujian, di mana manusia akan diuji apakah dia akan membenarkan atau mendustakannya. Wa adamil majali li tahrifihi, dan tidak ada celah untuk menyimpangkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Wattamasukina, maksudnya jika semua ayat Al-Quran itu muhkam, maka tidak ada celah bagi orang-orang ahlul batil untuk menyimpangkan makna ayat-ayat Al-Quran. Sehingga dengan adanya ahlul batil ini, maka ini merupakan ujian juga bagi seorang mukmin dan juga bagi orang-orang yang mendapati ayat-ayat yang mutasyabih tersebut. Wattawassuki, dan berpegang dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' at-ta'wili, dalam rangka mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada lagi orang yang akan mentakwil Al-Quran. Dan tidak ada lagi ada orang yang akan menyimpangkan makna ayat-ayat Al-Quran, karena semuanya sudah jelas. Sehingga tidak ada ujian. Sehingga tidak ada ujian bagi manusia. Dan semuanya akan mengamalkan Al-Quran, dan tidak ada bedanya antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, karena semua paham. Ini jika semua ayat Al-Quran itu muhkam. maka tidak ada ujian di situ dan hilang hikmah berupa ujian. Qala walau kana kulluhu mutasyabihan, begitu pun sebaliknya, seandainya Al-Qur'an seluruhnya itu adalah ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar semuanya, lafata kaunuhu bayanan, maka akan hilang hikmah atau maka akan hilang keberadaannya menjadi sebagai penjelas. Maka akan hilang keberadaan Al-Qur'an sebagai bayan, penjelas. Wahudan linnas, dan sebagai petunjuk bagi manusia. Walama amkana al-amalu bihi, dan tidak akan mungkin untuk mengamalkannya. Wabina al-aqidati salimati alaih, dan tidak mungkin seseorang membangun akidah yang benar di atasnya. Nah, ini bagian kedua. Seandainya Al-Quran itu seluruhnya adalah ayat-ayat yang mutasyabih dan tidak ada yang muhkam, maka tentu hilang keberadaan Al-Quran ini seakan menjadi sesuatu yang menjadi penjelas, penerang bagi manusia. Sedangkan Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan Al-Haq, menjelaskan kebenaran bagi manusia. Maka di sana ada hikmah mengapa Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Quran itu sebagiannya muhkam dan mutasyabih. Karena apabila seluruhnya adalah muhkam, maka akan hilang hikmah berupa ujian dan ikhtibar, cobaan bagi manusia. Demikian sebaliknya, jika seluruhnya adalah ayat-ayat mutasyabih, maka akan hilang hikmah berupa keberadaan Al-Quran, berupa bayan sebagai penjelasan bagi manusia. Inilah hikmah mengapa Allah Azza wa Jalla menjadikan ayat Al-Quran menjadi muhkam dan mutasyabih. Sehingga dengan ini jelaslah orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta. Siapakah orang yang akan mendustakan ayat Al-Quran dan siapakah orang yang membenarkannya? Walakin Allah Ta'ala, akan tetapi Allah Azza wa Jalla bihikmatihi, dengan hikmahnya, ja'ala minhu ayatin muhkamat, menjadikan sebagian dari Al-Quran itu ayat-ayat yang muhkam, irja' ilaihinna inda tashabuh, yang mana ayat-ayat yang muhkam itu menjadi rujukan di saat ada ayat-ayat yang mutasyabih. Di saat ada kesamaran, maka merujuk kepada ayat-ayat yang muhkam. Ini tujuan di antara hikmah adanya ayat yang muhkam, yaitu agar ayat yang muhkam tersebut menjadi rujukan di saat menghadapi ayat-ayat yang mutasyabih. Fa ukharu mutasyabihat, dan Allah jadikan sebagian ayat dari Al-Quran itu mutasyabih, samar. Imtihanan lil'ibad, untuk menguji hamba-hambanya. Liyatabayyana sadiqul imani mimman fi qalbihi zayg, agar nampak jelas siapa orang yang jujur dalam keimanannya dari orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya. Fa inna sadiqal imani ya'lamu, karena sungguhnya orang yang jujur dalam keimanannya, ya'lam, dia mengetahui, annal qur'ana kulluhu min indillah. Orang yang jujur dalam keimanan, maka dia akan membenarkan Al-Quran dan dia akan meyakini bahwa Al-Quran itu seluruhnya turun dari Allah Azza wa Jalla. Fama kana min indillah fahuwa haq, dan seluruh yang turun dari Allah itu semua adalah hak dan benar. Wala yumkin, dan tidak mungkin, ayyakuna fihi batil, tidak mungkin apa yang Allah turunkan itu ada padanya kebatilan. Au tanaqudin, atau ada padanya pertentangan yang bertolak belakang. Fi qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfih. Tidak datang kepadanya, yakni pada Al-Quran, al-batil. Tidak datang sesuatu yang ada dalam Al-Quran itu tidak datang kepadanya kebatilan. Min bayni yadayhi wala min khalfih, baik dari depan maupun dari belakang. Tanzilu min hakimin hamid, Al-Quran itu diturunkan dari zat yang maha hakim dan hamid. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Azza wa Jalla yang lain, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu diturunkan bukan dari Allah, pasti mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Akan tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah sehingga tidak didapati perselisihan. Jika ada perselisihan, maka itu dilakukan oleh orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti tentang makna Al-Quran. Dan jika ada perselisihan, maka tentu di sana ada jalan keluarnya. Karena itu turun dari Allah Azza wa Jal. Qala wa amma man fi qalbi zaygun. Atau juga di antara hikmah, Allah menjadikan Al-Quran sebagai sebagiannya muhkam dan mutasyabih adalah agar menampakkan perbedaan ahlul ilm dari selain mereka. Agar menampakkan perbedaan orang-orang yang berilmu dari selain mereka. Seandainya Al-Quran semuanya ayat-ayatnya muhkam, seluruhnya jelas, gamblang semuanya, maka tentu tidak perlu dengan ulama. Tidak butuh seorang dengan orang yang berilmu, karena dia sendiri sudah paham. Ulama tidak akan digunakan dan tidak akan bermanfaat, karena semua sudah jelas, semua paham. Sehingga orang-orang tidak akan kembali bertanya, merujuk kepada para ulama. Maka ini juga diantara bentuk hikmah. Nampaknya perbedaan seorang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Dan juga terdapat hikmah juga bahwa agar memotivasi orang-orang yang berilmu agar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam menimba ilmu, supaya dia bisa menjelaskan kepada manusia dari ayat-ayat yang mutasyabih bagi sebagian mereka. Qala wa amma man fi qalbihi zaygun, adapun orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, penyakit, fayattakhidhu minal mutasyabihi sabilan, maka dia menjadikan ayat-ayat yang mutasyabih itu sebagai sabil, sebagai cara, ila tahrifil muhkam, sebagai cara untuk merubah atau untuk menyimpangkan ayat-ayat yang muhkam. Orang yang punya penyakit, dia menjadikan ayat yang mutasyabih sebagai sarana untuk menyimpangkan ayat-ayat yang muhkam. Wattiba'il hawa fit tashkiki fil akhbar, dan juga dalam rangka untuk mengikuti hawa nafsu mereka dan membuat keraguan dalam khabar yang ada dalam Al-Qur'an, membuat keraguan terhadap manusia terhadap Al-Qur'an ini. Wal istikbari 'anil ahkam, dan mereka membuat orang lain angkuh atau menjadikan mereka angkuh dari hukum-hukum yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Wa li hadza tajidu katsiran minal munharifina fil aqaidi wal a'mal. Oleh karena itu kamu dapati banyak dari orang-orang yang menyimpang akidahnya dan amalan-amalan mereka menyimpang. Yahtajjun, mereka itu berdalil alal hirafihim bihadhil ayatil mutasyabihah. Mereka berdalil atas perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang mereka lakukan itu dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Inilah ahlul batil, ahlul bid'ah. Mereka lawan daripada ahlul haq. Ahlul haq, mereka merujuk, menjadikan ayat-ayat yang muhkam sebagai rujukan. Adapun ayat-ayat yang mutasyabih, maka dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Maka nampaklah dan tidak ada kesamaran padanya. Adapun ahlul batil, maka rujukan mereka adalah ayat-ayat yang mutasyabih. Sehingga ketika mendapati ayat yang muhkam, mereka mengembalikannya kepada ayat yang mutasyabih dan jadilah rancu dan jadi ragu. Sehingga mereka menyimpang dan mereka berdalil dengan ayat-ayat tersebut. Inilah hikmah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah terkait mengapa Al-Qur'an terbagi menjadi muhkam dan mutasyabih. Tentu di sana ada hikmah, ada dua hikmah yang beliau sebutkan tadi. Di antaranya adalah ujian bagi hamba-hambanya. Dan agar terbedakan posisi ahlul ilm dengan selain mereka. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Qala rahimahullah, muhimut ta'arudu fil Qur'an, anggapan adanya pertentangan dalam Al-Qur'an. Muhim yakni anggapan-anggapan, at-ta'arud adanya pertentangan dalam Al-Qur'an. Apa yang dimaksud pertentangan? Qala at-ta'arudu fil Qur'an, pertentangan dalam Al-Qur'an maksudnya antataqabala ayatani bihaitsu yamna'u madlulu ihdahuma madlul al-akhar. Dua ayat yang terkesan bertolak belakang. Antataqabala ayatan, yakni dua ayat yang terkesan yang dipahami, yang dianggap adanya kontradiksi, yakni bertolak belakang. Di mana yamna'u madlulu ihdahuma madlul al-akhar, di mana masing-masing madlul, masing-masing madlul, madlul itu yang terpahami dari ayat. Madlul adalah yang terpahami dari ayat. Masing-masing dari madlul yang dipahami dari suatu ayat dengan yang ayat yang lain itu saling bertolak belakang maknanya. Misal seperti antakuna ihdahuma muthbitatan li syai'in wal ukhra nafiyatan lahu. Seperti salah satu ayat menetapkan sesuatu, wal ukhra nafiyatan lahu, dan ayat yang lain menafikan hal tersebut. Sehingga bagaimana? Ini mengatakan demikian sedangkan ini mengatakan yang lawannya. Ini disebut dengan at-ta'arud. Pertentangan dan pertentangan yang bertolak belakang. Satu menetapkan dan satu menafikan. Ini yang dimaksud dengan ta'arud dalam Al-Quran. Kenapa terjadi ta'arud? Adanya pertentangan ini hanya anggapan. Sehingga beliau mengatakan dalam subbab ini, anggapan muhim, yakni anggapan dan prasangka. Karena apa? Hakikat Al-Quran itu tidak ada yang bertentangan. Al-Quran tidak ada yang bertentangan. Akan tapi terkadang sebagian orang mengira, menganggap bahwa ada sebagian ayat Al-Quran yang bertentangan dan tidak ada jalan keluarnya. Tetapi pada dasar hakikatnya tidak ada pertentangan sama sekali dalam Al-Quran yang maknanya bertolak belakang dan tidak bisa dicarikan solusi padanya. Tidak bisa dicarikan jalan keluarnya, tidak mungkin. Karena ini akan menunjukkan bahwa tidak sempurna Al-Quran jika terjadi demikian. Sehingga itu adalah hanya anggapan bagi sebagian orang. Mungkin dikarenakan kejahilannya, karena kurangnya ilmu yang dia miliki, kurangnya pemahaman, kurangnya dia dalam mentadabburi makna ayat-ayat Al-Quran, sehingga dengan hal-hal tersebut dia mengira bahwa ayat ini berbeda dan menyelisih ayat yang lain. Nah, kurangnya akal dan kurangnya ilmu dia. Tetapi secara hakikat, maka Al-Quran tidak mungkin adanya pertentangan yang betul-betul pertentangan, tidak bisa dikasih solusi dan jalan keluarnya. Allah berfirman, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran bukan diturunkan dari Allah, pasti mereka mendapati perselisihan yang banyak. Tetapi tidak, Al-Quran Allah turunkan dan tidak ada perselisihan dalam Al-Quran tersebut. Qala wala yumkinu ay yaqa'u at-ta'arudu. Belum lanjutkan. Wala yumkin ay yaqa'u at-ta'arud. Ay yaqa'u at-ta'arudu bainal ayataini madluluhuma khabariyun. Tidak mungkin ada pertentangan antara dua ayat yang madlulnya, yakni madlul yang terpahami, makna yang terpahami dari ayat itu, yang madlulnya khabari, mengandung khabar murni. Tidak mungkin ada dua ayat yang bertentangan makna dari kedua ayat tersebut. Dan mana yang dimaksud ayat di sini adalah ayat yang jenisnya ayat khabar. Ayat khabar, khabar murni. Jadi ayat Al-Quran itu sebagiannya mengandung hukum, sebagiannya juga mengandung khabar. Maka ayat-ayat yang khabar, pengkhabaran, dan tidak ada kandungan hukum di dalamnya, ini tidak mungkin adanya pertentangan. Tidak mungkin adanya pertentangan. Seperti apa ayat-ayat khabar? Seperti kisah-kisah umat terdahulu Allah kisahkan dalam Al-Quran. Maka tidak mungkin terjadi pertentangan dalam kisah tersebut. Dalam khabar yang akan terjadi nanti di yaumul akhir, tidak mungkin dalam ayat satu dan ayat yang lain terjadi ta'arud. Kenapa tidak mungkin? Li'annahu yalzamu kaunu ihdahuma kadziban. Karena jika hal itu terjadi, maka itu menunjukkan bahwa salah satunya adalah dusta. Jika itu terjadi, maka menunjukkan salah satunya adalah dusta. Nah, seperti seorang misalnya mengkhabarkan tentang sesuatu, kemudian dia mengkhabarkan lagi bahwa sesuatu yang terjadi demikian, sedangkan dia sebelumnya mengkhabarkan yang terjadi demikian. Maka ini menunjukkan dari salah satunya salah, salah satunya salah, baik dusta atau ada kesalahan di situ dalam menyampaikan. Dan ini tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin Allah itu salah, dan tidak mungkin sama sekali Allah berdusta atas ucapannya. Ini maksudnya yang beliau maksudkan di sini, wahuwa mustahilun, dan ini mustahil, tidak mungkin adanya pertentangan dalam ayat-ayat khabari. Ini mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah berfirman, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, dan siapa yang lebih jujur ucapannya dari Allah Azza wa Jal. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ كِيلًا, sama maknanya, siapa yang lebih jujur ucapannya dari Allah Azza wa Jal. Dan juga tidak mungkin dalam bab khabar, dalam ayat-ayat khabari, tidak mungkin adanya an-nasakh. Dalam ayat-ayat khabar tidak mungkin adanya nasakh, penghapus. Ayat ini telah dihapus dengan ayat yang berikutnya. Tidak mungkin. Karena kalau ada nasakh berarti juga menunjukkan adanya kesalahan dan adanya kedustaan di situ. Sehingga dalam bab khabar tidak mungkin adanya pertentangan sama sekali, dan juga tidak mungkin terjadi hukum mansukh, hukum ayat yang dihapus. Karena itu menunjukkan al-kadzib, kedustaan atau kejahilan. Dan ini tentunya tidak mungkin terjadi pada Allah Azza wa Jal. Seperti misalnya dalam satu ayat misalnya mengkhabarkan bahwa Nabi Musa meninggal di tahun sekian. Dalam tempat yang lain Allah SWT sebutkan Nabi Musa meninggal di tahun yang demikian, berbeda. Makin menunjukkan adanya kesalahan dan kedustaan, dan tidak mungkin terjadi bab, dalam bab ayat-ayat khabari tidak mungkin terjadi yang seperti ini. Qala wala yumkin, kemudian beliau lanjutkan, qala wala yumkin, dan tidak mungkin pula, ayyaqa'a ta'arudu bainal ayataini madluluhuma hukmi, tidak mungkin terjadi pertentangan antara dua ayat yang mengandung hukum, yang mengandung hukum. Jadi satu mengatakan hukumnya demikian, dalam satu lagi mengatakan hukumnya demikian, yang bertolak belakang. Li'anna al-akhirah, kenapa? Li'anna al-akhiratu minha, li'anna al-akhirata minha nasikhatun lil'ula. Karena ayat yang terakhir itu sebagai nasikhah, penghapus dari ayat yang pertama. Jadi bab hukum, ayat-ayat hukum itu bisa masuk padanya hukum nasikh dan mansukh. Bisa masuk padanya hukum nasikh dan mansukh. Adapun dalam bab ayat-ayat khabar, maka tidak mungkin adanya nasikh dan mansukh. Jika bab hukum, ayat-ayat hukum, maka bisa. Bisa masuk padanya nasikh dan mansukh dengan syarat tahu tarikh. Dengan syarat kita mengetahui tarikh. Kapan ayat ini diturunkan dan kapan ayat ini yang diturunkan. Sehingga mana yang terakhir diturunkan itulah sebagai penghapus hukum yang sebelumnya. Tidak mungkin kedua-duanya tetap ayat ini mengatakan hukumnya halal sedangkan ini mengatakan hukumnya haram. Maka yang diambil adalah ayat yang terakhir karena dia sebagai penghapus ayat yang pertama. Atau sebaliknya, awalnya hukumnya haram kemudian datang ayat yang berikutnya menghalalkan perbuatan tersebut. Ini permasalahan nasikh dan mansukh, penghapus dan yang dihapus. Dan bab hukum ini bisa masuk padanya hukum nasikh dan mansukh. Adapun bab khabar maka tidak mungkin masuk dalamnya masalah nasikh dan mansukh. Dan cara di sana ada beberapa cara yang ditempuh di saat seorang menghadapi ayat-ayat yang nampaknya adanya pertentangan di situ. Dalam ayat-ayat khabari, dalam ayat-ayat hukum, mungkin seseorang melihat ayat ini menyelisih ayat yang lain dari sisi hukumnya. Maka para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa cara untuk menempuh dan solusi. Ada beberapa cara dan solusi untuk menempuh yang harus ditempuh oleh seseorang di saat menghadapi ayat-ayat yang dianggap sebagai pertentangan padanya, yang ada pertentangan padanya. Yang pertama, Cara yang pertama yaitu al-jama', menerapkan al-jama', penggabungan. Jadi ayat ini digabung dengan ayat-ayat yang lain, digabung sehingga nampak maknanya ternyata seperti ini. Dan ini kaidah yang penting, bahwa al-jam'u bayna ad-dalilaini aula min ilgha'i ahadihima. Al-jam'u bayna ad-dalilain aula min ilgha'i ahadihima. Menggabungkan dua dalil itu lebih utama daripada menggugurkan salah satunya. Ini kaidah usuliyah, kaidah yang diterapkan dalam seluruh bidang ilmu, baik ilmu hadis, ilmu fiqh, dalam ilmu-ilmu agama. Jika ada dua dalil yang masih bisa digabung dan di maknanya masih bisa digabungkan, maka lebih baik daripada harus dibuang salah satu dalil tersebut. Jika kedua-duanya sanadnya sahih, benar bersumber dari Rasul alaihi salatu wassalam, atau ayat, kedua ayat yang tampaknya ada pertentangan, jika selama mungkin masih bisa digabungkan, maka dilakukan penggabungan tersebut, dan tidak dihapus salah satunya. Tentunya penggabungan ini dalam perkara-perkara yang masih memungkinkan untuk digabung. Adapun perkara-perkara yang ayat-ayat atau nas-nas yang tidak mungkin untuk digabung karena ada pertentangan yang jelas, tidak mungkin bisa digabung, maka ini tidak bisa digabung. Ini pada cara yang berikutnya nanti. Jadi cara yang pertama adalah menggabungkan dua nas yang berbeda, yang nampaknya ada pertentangan, maka cara yang pertama adalah menggabungkan antara kedua nas tersebut. Oleh karena itu, kalau mengatakan in amkanal jama', jika memungkinkan digabung. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah, tidak bisa digabungkan. Kalau tidak memungkinkan, maka cara yang kedua adalah an-nasakh, diterapkannya nasikh dan mansukh. Setelah diupayakan apakah bisa digabung, tentunya dengan dilakukan oleh ahlul ilm yang memiliki ilmu, melihat ayat-ayat yang lain, mentadaburi makna ayat ini dan ayat yang lain, disinkronkan antara ini dengan ini, bisa digabung, ada jalan keluar. Tapi jika tidak mungkin, karena jelas-jelas pertentangan, tidak mungkin bisa digabung, maka baru diterapkan cara yang kedua, yaitu nasikh dan mansukh. Berarti di sini ada yang harus dihapus, salah satunya hukumnya sudah dihapus, berarti salah satunya harus digugurkan. Maka nasikh dan mansukh ini dipersyaratkan dalam menerapkan hukum nasikh dan mansukh, harus tahu tarikh, harus tahu sejarah, harus tahu mana yang lebih dahulu turun dan mana yang berikutnya, mana yang lebih awal dan mana yang lebih akhir. Sehingga jika kita tahu, maka kita bisa menetapkan bahwa ayat ini atau hadis ini sebagai penghapus karena dia turunnya di akhir, dan hadis yang pertama sudah dihapus hukumnya. Demikian juga ayat ini sudah dihapus dengan ayat yang berikutnya. Ini dengan syarat harus tahu tarikh, harus tahu sejarah, mana yang lebih awal. Ini cara yang kedua. Jika tidak mungkin untuk digabungkan karena jelas-jelas bertentangan dan tidak bisa dikonfirmasi, digabungkan lagi, maka cara yang kedua yaitu dengan menerapkan nasikh dan mansukh. Kemudian cara yang ketiga, jika tidak tahu tarikh, dia tidak tahu mana yang lebih awal, mana yang akhir, tidak tahu nasikh dan mansukh apakah yang sudah dihapus atau belum, maka cara yang ketiga adalah mengamalkan at-tarjih, yaitu menerapkan at-tarjih, pengrojihan. Jadi dia ijtihad dan dia melihat dari dalil yang lebih kuat, maka dia melakukan at-tarjih. Maka ini butuh dengan ilmu yang lebih tinggi lagi, sehingga dia melihat dan mentamuli dan membahas, meluangkan waktu untuk mencari solusi, sehingga ketika nampak bagi dia yang rajih, maka dia berpegang dengannya. Kemudian cara yang berikutnya, jika dia tidak mampu untuk menterjih, sudah dilakukan usaha penerapan untuk merajihkan suatu masalah yang terlihat ada pertentangan di situ, maka cara yang ketiga adalah at-tawakuf. Cara yang keempat yaitu at-tawakuf. Itu berdiam diri dan menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah empat cara dalam menghadapi ayat-ayat yang disangka adanya pertentangan. Yang pertama al-jama', yang kedua menerapkan an-nasikh dan mansukh, dan yang ketiga at-tarjih, itu jika tidak mungkin. Tidak mungkin yang pertama maka berpindah ke yang kedua, jika tidak mungkin lagi berpindah ke yang berikutnya, jika tidak mungkin lagi melakukan at-tarjih, maka yang keempat yaitu at-tawakuf. Qala wa la yumkinu ayyaqa at-ta'arudu bainal ayataini madlulu wa hukmih, dan tidak mungkin terjadi dua ayat yang bertentangan dari ayat-ayat yang madlulnya hukum. Li'anna al-akhirata minha nasikhatun lil-ula, karena ayat yang terakhir itu dia sebagai penghapus ayat yang pertama. Qala Allah ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat-ayat yang kami hapus atau yang kami lupakan darimu, na'ti bi khairin minha, maka kami menggantinya dengan yang lebih baik, aw mithliha, atau yang semisalnya. Wa idza thabata an-naskhu kana al-hukama hukmul ula ghairu qa'imin. Jika ditetapkan hukum naskh dalam suatu ayat atau dalam suatu nas, maka hukum yang pertama itu ghairu qa'im, tidak berlaku. Hukum ayat yang diturunkan pertama atau nas yang pertama diturunkan tidak berlaku. Wala mu'aridin lil akhirah, dan tidak menentang ayat yang terakhir, sehingga yang diambil hukumnya dan yang teranggap adalah ayat yang terakhir atau nas yang terakhir. Qala wa idza ra'aita ma yuhimu at-ta'arudu min dhalik, jika kamu mendapati ayat yang terkesan adanya pertentangan, maka fahawilil jam'a bainahuma, maka berusahalah, terapkanlah penggabungan antara keduanya. Fa illam yatabayyanu lak, fa illam yatabayyan lak wajib alaika tawaqquf, jika kamu tidak bisa melakukan al-jam' penggabungan dan juga masih belum jelas, masih belum bisa kamu lakukan hal tersebut, maka wajib bagimu untuk tawaqquf, untuk berdiam diri. Wa takilal amra ila alimi, dan menyandarkan perkaranya itu kepada yang mengetahuinya, itu Allah azza wa jalla. Nah, dengan tahapan-tahapan tadi, al-jama', kemudian an-nasikh wal-mansukh, kemudian at-tarjih, baru kemudian yang terakhir adalah tawakuf. Tidak mungkin dilakukan itu semua, maka baru yang terakhir yaitu tawakuf. Faqad dzakara al-ulama rahimahumullah amthilatan katsira, dan para ulama telah menyebutkan contoh yang banyak. Lima yuhimu at-ta'arud, dalam ayat-ayat yang mengandung padanya pertentangan. Bayyanul jam'a fi dzalik, mereka menjelaskan cara penggabungan antara keduanya. Wa min ajma'i ma ra'aitu fi hadzal mawdu', dan kitab yang terbaik yang aku lihat dalam pembahasan ini, yakni pembahasan menggabungkan antara ayat-ayat yang dianggap ada pertentangan. Jadi para ulama banyak mereka menulis kitab-kitab yang menggabungkan makna ayat-ayat yang zahirnya yang nampaknya ada pertentangan. Dan kitab yang terbaik, kata Syekh, rekomendasi dari beliau, kitab yang terbaik yang pernah aku dapati adalah kitab Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab. Kitab yang berjudul Daf'u Ihamil Ittirab, bantahan terhadap iham, anggapan al-ittirab, adanya pertentangan dalam ayat-ayat Al-Quran. Adanya perbenturan dalam ayat-ayat Al-Quran. Li-Syeikh Muhammad Amin Al-Syinqiti rahimahullahu ta'ala. Karya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah. Nah, kitab adalah kitab yang mulia, yang agung, yang diletakkan, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti. Beliau seorang yang alim, yang rasikh dalam ilmu. Beliau telah meluangkan waktu dan pikirannya letih dalam menjamak antara kedua ayat ini. Sampai-sampai beliau mengatakan dalam kitab tersebut bahwa beliau dalam terkadang annahu makatha fatrah tawilah, berhenti merendung beberapa saat membahas dalam satu ayat dengan ayat yang lain, beliau berhenti sampai beberapa waktu lamanya hanya sekedar untuk menggabungkan satu ayat dengan ayat yang berikutnya, yang lain. Baru setelah waktu yang panjang tersebut beliau mendapat jawabannya, baru beliau mendapat jalan keluarnya setelah melewati masa yang panjang. Maka ini kitab yang bermanfaat, yaitu kitab Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab, karya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah. طيب inilah yang kita bahas di pagi hari ini. Nakbila hadal qadr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.